الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الشارح رحمه الله بركات الشارح الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله أما الدواب kita mengulang sedikit ke belakang karena pembahasan tentang nisab dari binatang ternak belum kita singgung. Maka kita kembali pada kalimat ammad dawabu fa ansibatuha ma'rufah wa mutadawilah. Ammad dawabu, adapun ad-dawab, binatang melata. Asal katanya seperti ini. Namun yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah behimatul an'am. Tidak semua binatang melata, tidak semua binatang ternak, tetapi yang dimaukan adalah behimatul an'am. Unta, sapi, masuk di dalamnya kerbau, demikian pula kambing. Apakah kambing yang bentuknya kambing gembel, dha'n, atau yang ma'iz, kambing Jawa. Ini yang dimaukan oleh al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah. Ammad dawab, adapun binatang-binatang ternak, fa'amsibatuha, maka nisabnya, batas minimumnya, ma'rufah, sudah kita ketahui, wa mutadawilah, dan sering disebutkan permasalahan ini. Insyaallah kita akan menyebutkan tentang nisab dari binatang ternak ini. Nisab adalah batasan minimum, batas paling sedikit yang dimiliki oleh seseorang, seorang peternak dari binatang-binatang yang dia ternak. Kalau sampai batasan tersebut, maka baru ada zakatnya. Kalau ternyata belum sampai batasan itu, maka dia belum terkena zakat. Baik, kita mulai dari unta. Nisabnya adalah 5 ekor sampai 9 ekor onta, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Misal di tempat kita ada peternak onta. Onta atau unta, terserahlah. Yang penting difahami. Ada yang menggunakan huruf O di depannya, ada yang menggunakan huruf U. Unta atau onta. Seseorang beternak onta, misal di tempat kita ada yang beternak onta, jumlahnya 5 hingga 9. 5, 6, 7, 8, 9, ini batasannya. Maka zakatnya, kalau onta tersebut ada pada dia selama 1 tahun dengan jumlah ini, ya antara 5, 6, kadang nambah 7, nanti dia jual lagi, yang jelas 5 sampai 9. Zakatnya 1 ekor kambing yang genap berusia 1 tahun, kambingnya tadi. Ini zakatnya. Bagaimana kalau ternak onta itu baru jumlahnya 4, enggak ada zakatnya karena batas minimumnya adalah 5. Kemudian dari 10 sampai 14, maka zakatnya 2 ekor kambing. Dari 15 sampai 19, 15, 16, 17, 18, 19, zakatnya 3 ekor kambing. Dari 20 hingga 24, zakatnya 4 ekor kambing. Ini dia. Jadi kalau dari pertama sekali batasannya adalah 5 sampai 9, keluarkan 1 ekor kambing. 10 sampai 14 tambah, berarti 2 ekor kambing. 15 sampai 19 3 ekor kambing. 20 sampai 24 4 ekor kambing. Dari 25 sampai 35 misal peternak tadi jumlah ontanya dalam 1 tahun, perputaran 1 tahun ada 30 ekor. Karena dia batasannya dari 25 sampai 35. Maka yang harus dia keluarkan adalah onta betina berusia 1 tahun. Bintu makhad. Namanya bintu makhad. Onta betina yang berusia 1 tahun. Enggak kambing lagi yang dikeluarkan, sudah berubah menjadi onta itu sendiri. Dan usianya tadi berarti anakan. Masih anakan dia, masih 1 tahun. Onta betina yang berusia 1 tahun. Saya enggak ingin mengeluarkan yang betina, saya mau keluarkan yang jantan saja yang bagus. Jangan salah. Untuk onta, betina itu lebih mahal 2 kali lipat dibanding yang jantan. Enggak ada saya onta betina. Kebetulan yang ada ini onta jantan umurnya 1 tahun. Berapa ekor? 2 ekor sudah keluarkan. 2 ekor onta jantan ini sebagai ganti dari 1 ekor onta betina tersebut. Kalau enggak punya onta betina ya keluarkannya 2 ekor onta jantan. Tayyib. Dari 36 sampai 59 berikutnya nih, naik berikutnya dari 36 sampai 49 afwan. Sampai 59. Tayyib. Dari 35 sampai 59. Maka yang dikeluarkan adalah onta betina berusia 2 tahun. Yang disebut dengan bintu labun. Dari 36 sampai 59 yang dikeluarkan adalah bintu labun. Dari 60 sampai 75 yang dikeluarkan adalah onta betina berusia 3 tahun atau hiqqah. Kalau dalam bahasa zakat disebut dengan hiqqah. Kalau kita terjemahkan ya onta betina yang berusia 3 tahun. Dari 76 sampai 90 dari 76 sampai 90 yang dikeluarkan adalah jada'ah, onta betina yang berusia 4 tahun. Dari 91 sampai 120 yang dikeluarkan adalah 2 ekor onta betina berusia 2 tahun. 2 ekor yang dikeluarkan dari 91 sampai 120. Maka yang dikeluarkan adalah binta labun. Dari 120 sampai 150 maka yang dikeluarkan adalah hiqqatan. Dua ekor onta betina yang berusia 3 tahun. Kalau lebih dari ini, lebih dari jumlah ini, maka setiap kelipatan 40 ekor dikeluarkan 1 ekor onta betina berusia 2 tahun, 40 dan berlaku kelipatannya, 40, 80, 120, 160. Misal dia punya 200 ekor. Tinggal dia ingin mengeluarkan yang mana? Karena kalau seandainya 200 dibagi 40, keluarnya berapa? 5. Berarti dia mengeluarkan 5 ekor onta betina yang berusia 2 tahun. Atau kelipatan 50. Maka dia keluarkan setiap 50 ekor onta betina berusia 3 tahun. Dia punya 200 ekor misal. Setiap kelipatan 50 ekor. Maka berlaku kewajiban pada dia untuk mengeluarkan 1 ekor onta berusia 3 tahun. Kalau 200 ekor berarti berapa? 200 dibagi 50, ketemunya 4. 4 ekor onta berusia 3 tahun. Jadi demikian. Zakat atau nisab onta, kalau lebih dari jumlah yang kita sebutkan tadi, maka berlaku kelipatannya. Setiap 40 ekor ke atas, kelipatan 40 ekor, keluarkan onta betina berusia 2 tahun. Atau kelipatan 50 ekor, keluarkan onta betina berusia 3 tahun. Sekarang kita masuk pada nisab bakarah, sapi. Dari 30 ekor, maka yang dikeluarkan 1 tabi'. 30 ekor yang dikeluarkan adalah tabi'ah. Sapi dari 30 sampai 40 yang dikeluarkan tabi'. Sapi yang berusia genap 1 tahun. Dari 41 sampai 59 yang dikeluarkan adalah musinnah. Sapi yang berusia 2 tahun. Kemudian kita kembali pada atau beralih pada nisab kambing. Dari 40 sampai 120 yang dikeluarkan 1 ekor kambing. Misal seorang beternak dia punya 40 ekor. Sampai 120, maka yang dikeluarkan 1 ekor kambing. Dari 120 sampai 200 yang dikeluarkan 2 ekor kambing. Dari 201 sampai 300 yang dikeluarkan 3 ekor kambing. Dan setiap kelipatan 100, misal lebih dari 300, 400, 600, maka setiap 100 ekor dia keluarkan 1 ekor kambing. Ini nisab dari binatang ternak. Bagaimana dengan kerbau? Kerbau dimasukkan pada ternak sapi. Sama nisabnya. Dan disebutkan oleh para ulama tentang syarat. Walau nisabnya telah terpenuhi, sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah atau dalam catatan kaki di sini disebutkan syarat wajib dikeluarkannya binatang ternak walau dia telah sampai nisabnya. Artinya dengan penjelasan ini akan kita ketahui bahwa seseorang walau dia punya ternak kambing misal di atas 40, apakah langsung keluar zakatnya ataukah bagaimana? Atau dia punya sapi 30 ekor. Sudah 1 tahun dia miliki, nisabnya cukup, haulnya tepat. Sudah 30 ekor jumlahnya, sudah setahun pula dia miliki. Apakah dalam kondisi bagaimanapun tetap keluar zakatnya ataukah bagaimana? Maka dalam catatan kaki bisa dilihat di situ. وَذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةِ بَعْدَ بُلُغِ النِّصَابِ al-muhaddadi syara'an illa bi syartaini. Wa dzakara ahlul ilmi, dan para ulama menyebutkan anna hadhil bahaim, bahwasannya binatang-binatang ternak ini la tajibu fiha zakah, tidak wajib untuk dikeluarkan zakat ba'da bulughihan nisabil muhaddadi, walau telah sampai pada batasan minimalnya, nisabnya yang telah ditetapkan secara syar'i, illa bi syartain, kecuali dengan dua syarat. Misal Abu Rafiq ya, 1 tahun dia ternak sapi dalam jumlah 35 ekor. Saya ternaknya sudah 35 ekor ini. Dari Idul Adha, dari Syawal ini sampai Idul Adha tahun depan misal. Ini sebagai contoh saja. Berapa jumlahnya? 35 ekor. Setahun dia penuhi, dia miliki. Apakah harus dikeluarkan zakat? Ada dua syarat. Setahun sudah berlalu, 35 ekor dia miliki. Untuk mengeluarkan zakat harus dilihat dua syarat ini tadi. Yang pertama, antakuna saimatan ay ra'iyatan fi jami'il hauli au aktsarihi. Binatang ternak yang dia miliki itu proses mendapatkan makannya dengan cara digembala, diangon sepanjang tahun. 12 bulan diangon terus-menerus, dilepas pagi, diambil malam atau sore. Terus seperti ini. Atau dari 12 bulan ini lebih banyak diangon ketimbang diaritkan. Ini syarat yang pertama. Fil sahari awil ghabati aw nahwiha. Apakah digembalakan di daerah sahara, padang rumput yang bercampur dengan padang batu, atau ghabat di daerah-daerah yang memiliki tanaman-tanaman yang tinggi, hutan-hutan dan yang semisalnya, atau memang ada daerah di situ perkebunan. Dia bukan sahari, bukan sahara, bukan padang rumput, bukan bebatuan seperti daerah Jazirah Arab yang lebih banyak bebatuan dan pasir ketimbang padang rumput. Bukan pula ghabat, hutan, tetapi dia di perkebunan. Kalau ini banyak di tempat kita, kebun karet, kebun sawit, di bawahnya banyak ada rumputan, diangon di sini. Nah, ini kalau seandainya diangon, maka syarat yang pertama terkena kewajiban zakat. Fa illam takun saimatan fala zakata fiha illa in uddat littijarati fatuzakka zakata urudit tijarah. Kalau seandainya tidak diangon, tidak digembalakan, maka enggak ada zakatnya. Saya punya 50 ekor unta, 50 ekor sapi diaritkan terus-menerus. Enggak pernah diangon. Ya dikekang di kandangnya, diberi makan dengan cukup, atau kadang dikeluarkan untuk mendapatkan sinar matahari atau yang semisal ini, pengobatan dan sebagainya. Dalam seminggu belum tentu sehari dikeluarkan, atau dalam 1 bulan mungkin baru sehari dia dikeluarkan dari kandangnya. Maka yang seperti ini, walau jumlahnya banyak, walau dimiliki selama 1 tahun, tidak ada zakatnya. Illa, kecuali in uiddat litijarah, dia kumpulkan sapi-sapi tadi kemudian dia jadikan sebagai barang dagangan. Jadi dia punya dalam 1 tahun ini, perputaran 1 tahun dia punya 50 ekor sapi. Terus ada yang datang, ada yang dijual, ada yang masuk, ada yang keluar. Terus seperti ini. Tetapi dari misal dia tetapkan di 1 Syawal masuk 50 ekor atau 25 Ramadan lah katakan, karena di Syawal disembeli, 25 Ramadan masuk 50 ekor. Dia tulis 25 ekor. Di bulan Syawal nanti dia jual. Dari 50 ini mungkin laku 23, 25. Sampai Syawal tahun depan, 25 Ramadan tahun depan masuk berapa jumlahnya. Nah, ini kalau sapi-sapi tadi disediakan untuk khusus jual beli, ya memang dia usahanya jual beli ternak, kambing, sapi, baru ada zakat, disebut dengan zakat urudut tijarah, barang dagangan. Dan barang dagangannya enggak cuma sapi, kambing saja, tetapi apa saja yang diperjualbelikan, toko-toko dan sebagainya. Menurut sebahagian ulama yang berpendapat adanya zakat pada urudut tijarah, karena dalam permasalahan ini ada khilaf barang dagangan, apakah ada zakatnya ataukah tidak, itu terjadi khilaf. Menurut sebagian ulama yang berpendapat bahwa barang dagangan itu ada zakatnya, maka sapi, kambing yang diternak, yang dimiliki untuk diperjualbelikan, yang selalu dikandangkan, enggak diangon, maka ada zakatnya, namun bukan zakat behimatul an'am nisabnya, tetapi zakat masuk pada urudut tijarah, barang dagangan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, an takuna mu'addah lil istifadati min albaniha wa nasliha. Binatang-binatang ternak itu dia ternak dalam rangka mengambil keuntungan dari susunya. Dia ternak untuk diambil susunya. Aunasliha atau keturunannya. Ini yang terkena zakat. Kalau seandainya sudah berjumlah pada nisab dan telah terpenuhi haulnya, maka ada zakatnya. Fa'in kanat lil amal alaiha bil hadzi au saqyi au ghairihima fala tajibu fiha zakah. Akan tetapi kalau dia ternak tadi dalam rangka untuk bekerja, misal punya 35 ekor sapi jantan. Untuk apa 35 ekor sapi ini tadi? Untuk dijadikan ngeluku, alat untuk meluku sawah. Karena mungkin di tempat tersebut atau di masa-masa dahulu belum ada alat-alat mesin untuk membajak sawah. Yang ada adalah binatang ternak. Nah, 35 ekor itu dia rawat benar-benar, namun bukan untuk dijual belikan, bukan pula untuk diperanakan, hanya saja dia rawat untuk dipekerjakan. Yang seperti ini juga tidak ada zakatnya. Apakah untuk membajak sawah atau untuk mengangkut air atau untuk transportasi barang, baik itu sapi ataupun kerbau, digunakan untuk bekerja yang jelas, apapun pekerjaannya, untuk transportasi barang, untuk membawa air, untuk membajak sawah, maka yang seperti ini lam tajib fi hazzakah, maka tidak ada zakatnya. Wabillahi taufiq. Ini tentang zakat nisab behimatul an'am.